ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم para hadirin yang dikasihkan dan dihormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio SFM Mesumati dan sekitarnya, Radio Hoja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Lorong, di mana pun Anda berada. Para pendengar Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Hikmah di mana dan sekitarnya. Serta para pemirsa Nabi TV dan Roja TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat yang terakhir kita bahas ayat keberapa? Ayat ke-17. Sehingga hari ini kita akan memasuki insyaallah ayat yang ke-18. Ayat yang ke-17 kemarin bunyinya afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk merenungi salah satu di antara makhluk ciptaannya yaitu al-ibil. Apa al-ibil? Unta. Setelah Allah mengajak kita untuk merenungi tentang keajaiban unta, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk merenungi makhluk lain yang lebih besar dari unta. Kalau unta ada di sekeliling kita, makhluk berikutnya ini ada di atas kita. Ayat yang ke-18 Allah berfirman wa ilas samai kaifa rufi'at. Makhluk berikutnya yang Allah perintahkan kepada kita untuk kita renungi adalah as-sama. Apa sama? Langit. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Apakah kalian tidak merenungi bagaimana langit itu diangkat tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau seandainya makhluk seperti unta saja itu sudah sangat menakjubkan kekuatannya, ketahanannya, bentuk fisiknya, manfaatnya. Yang sudah kita kupas pada pertemuan sebelumnya, unta yang ukurannya dibandingkan langit seperberapanya? Seperberapa? Ya wallahu a'lam. Saking kecilnya dibandingkan langit saja sudah sedemikian menakjubkan, apalagi langit. Sehingga ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang mengajak kita untuk berfikir, yang mengajak kita untuk merenung. Seandainya makhluk-makhluk ciptaan Allah yang kecil-kecil saja, unta, manusia, itu sudah menakjubkan, apalagi langit dan bumi. Allah sampaikan itu dalam Al-Quran surat Ghafir ayat 57. Surat Ghafir. Surat Ghafir itu nama lainnya surat apa? Al-Mu'min. Jadi jenengan nanti kalau pulang nyari di Al-Quran, Quran mana Ghafir? Nama lainnya adalah Al-Mu'min, yaitu surat nomor 40. Dalam surat nomor 40 ayat berapa tadi? 57. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar, lebih sulit dibandingkan penciptaan manusia. Menciptakan langit dan bumi itu lebih dahsyat dibandingkan menciptakan manusia. Dari ukurannya saja sudah kelihatan. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak mau untuk mengerti. Kebanyakan manusia tidak peduli dengan tanda-tanda kebesaran Allah tersebut. Sehingga jangan heran kalau orang yang tidak percaya, masa manusia sudah mati bisa hidup lagi? Oh, sudah mati kok. Subhanallah. Menghidupkan manusia yang pernah ada, pernah hidup, dihidupkan lagi seperti semula, itu enggak ada sulitnya. Buat siapa? Buat Allah. Kalau buat saya sama jenengan ya orang bisa. Buat Allah tuh gak ada sulitnya. Lawang Allah menciptakan langit dan bumi yang sedemikian besarnya saja mudah sekali. Apalagi hanya sekedar mengembalikan manusia supaya hidup lagi. Sehingga wajar seandainya Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk merenungi betapa besarnya makhluk Allah yang satu ini, yaitu langit. Berapa kali langit itu diulang di dalam Al-Quran? As-samawat atau as-sama dalam bentuk tunggal maupun dalam bentuk jamak di dalam Al-Quran itu diulangi sebanyak 310 kali. Berapa kali? 310 kali diulang-ulang kata langit di dalam Al-Quran. Pelajarannya apa? Pelajarannya adalah kita disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mentafakuri, untuk merenungkan betapa ajaibnya langit ini. Tapi orang yang beriman ketika mempelajari, merenungi tentang keindahan, keajaiban langit itu, tidak berhenti di situ, tidak. Dia merenungi keindahan langit untuk merenungi betapa besar dan betapa indah sang pencipta langit. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bedanya orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman ketika mereka mempelajari tentang keajaiban langit. Kalau orang yang beriman, mereka punya misi. Saat mereka merenungi keindahan langit, matahari yang terbit, matahari yang terbenam, sunset dan sunrise, mereka itu punya misi di balik itu. Misinya adalah subhanallah. Seandainya matahari yang terbit sedemikian indahnya, matahari yang terbenam sedemikian indahnya, bagaimana yang menerbitkan matahari itu dan yang membuatnya terbenam, yaitu Allah subhanallah. Kalau orang yang tidak beriman, sekedar melihat, wih, Cuma gitu saja, sudah selesai. Enggak. Kalau orang yang beriman, dia belajar tentang astronomi, dia belajar tentang makhluk-makhluk yang ada di langit untuk menambah keimanan dia tentang kebesaran Allah sang pencipta bintang-bintang dan benda-benda yang ada di langit tersebut. Salah satu ayat yang mengajak kita untuk merenungi keajaiban langit adalah ayat yang sedang kita pelajari hari ini, yaitu surat Al-Ghasyiyah ayat keberapa tadi? Ayat 18. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Renungilah bagaimana Allah mengangkat tinggi langit. Seberapa tinggi langit itu? Dari bumi kita ini, langit itu tingginya kira-kira 46 juta kilometer. Berapa tingginya? 46 juta kilometer. Sehingga wajar ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kaifa rufi'at. Bagaimana Allah angkat tinggi bangunan paling tinggi di muka bumi, berapa kilometer tingginya? Orang nanya kilometer. Berapa meter? Bukan kilometer. Dan ajaibnya, bangunan yang Allah bikin tersebut berupa langit. Langit kan bangunan. Allah bikin langit itu bighairi amadin, tanpa tiang. Allah sebutkan itu dalam Al-Quran surat Ar-Ra'du ayat 2. Surat Ar-Ra'du ayat 2. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha. Dialah Allah yang mengangkat tinggi langit bighairi amadin, tanpa ada satu tiang pun. Tarawunaha, yang kalian lihat. Dialah Allah yang mengangkat tinggi langit tanpa satu tiang pun yang kalian lihat. Berarti ada tiangnya, sama sekali ada tiangnya tapi enggak bisa kita lihat, atau tidak ada tiangnya sama sekali. Mari kita dengar ayatnya. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha. Dialah Allah yang mengangkat tinggi langit tanpa satu tiang pun yang kalian lihat. Jadi dengan pahamnya apa? Ada tapi enggak kelihatan apa enggak ada? Sing dikis sing bener. Ada dua pendapat ulama. Utusin kene nggih. Ulama dahulu. Para ulama berbeda pendapat dalam memahami ayat ini. Sebagian ulama mengatakan enggak ada tiangnya sama sekali. Enggak ada tiang. Dan ini dikuatkan dengan ayat yang lain, yaitu surat Al-Hajj ayat 65. Surat apa? Al-Hajj ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yumsikus samaa'a an taqa'a 'alal ardh illa bi'iznih." Dialah Allah yang menahan langit, yang memegangi langit supaya tidak jatuh ke bumi. Ayat ini memberikan keterangan kepada kita bahwa langit itu ditahan sama Allah, sehingga langit itu tidak ambruk illa bi'idznihi, kecuali dengan izin Allah. Kapan? Idza sama'un fatarat. Ketika langit itu runtuh, pecah, terbelah, yaitu hari kiamat. Kalau sekarang belum. Tis kiamat apa belum? Meh. Iya meh, tapi gak tahu mehnya kapan. Ayat ini yang tadi barusan kita baca, surat Al-Hajj ayat 65, merupakan dalil yang menguatkan bahwa maksud dari tidak ada tiangnya itu ya memang betul-betul tidak ada tiangnya. Buktinya dalam ayat barusan Allah Subhanahu wa taala katakan dialah Allah yang menahan, Allah yang megangi, enggak perlu tiang. Sudah dipegangi sama Allah Subhanahu wa taala, ditahan sama Allah supaya tidak ambruk. Tidak menjatuhi bumi. Ini pendapat yang pertama mengatakan bahwa langit itu tanpa tiang sama sekali. Coba jangan bayangkan gimana seluas ini enggak ada tiang. Lawang kita itu bikin bangunan gubuk saja. Ya. Gubuk. Atapnya apa? Damen. Nganggo tiang apa? Pakai. Padahal atapnya terbuat dari damen. Ya, damen itu apa sih? Daun padi. Hanya terbuat dari daun padi. Berapa lapis? 7 lapis langit. Allah ciptakan langit 7 lapis. Dan antara satu lapis dengan lapis yang lainnya jaraknya kata sebagian ahli sama seperti jarak antara bumi dengan langit. Berapa tadi? 46 juta kilometer. Itu jarak dari bumi ke langit. Dari langit pertama ke langit yang kedua 46 juta lagi. Kilometer. Kemudian dari langit kedua ketiga segitu lagi. Setebal itu gak ada tiangnya satupun. Sedangkan kita bikin gubuk, atapnya damen, tiangnya berapa? Minimal 4. Minimal 4. Ini pendapat yang pertama. Langit itu diangkat oleh Allah tanpa tiang. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa ayat yang tadi surat Ar-Ra'd ayat 2 itu kan jelas mengatakan biwayri amadin tarona. Allah ciptakan, Allah angkat langit itu tanpa tiang yang kalian lihat. Berarti sebenarnya ada tiangnya, cuman kalian tidak bisa melihat. Ini pendapat yang kedua. Apakah pendapat yang kedua ini membuat kemudian langit ini menjadi tidak ajaib lagi karena ada tiangnya? Tetap ajaib. Ajaibnya apa? Ajaibnya tiangnya gak kelihatan. Adakah bangunan yang diciptakan, dibikin pakai tiang dan tiangnya gak kelihatan? Wah, bisa Ustaz. Kita bikin dengan tiang yang transparan. Apa nih? Mesinnya transparan. Semennya transparan, pemenuhan ini pasirnya transparan. Seandainya, ini seandainya ya, ada orang bisa bikin seperti itu. Ketika jenengan lewat, nabrak apa orang? Nabrak. Sekarang tiangnya langit ini bukan hanya tidak kelihatan, tapi kita lewat tidak nabrak. Kira-kira seandainya nih, seandainya langit itu ada tiangnya, seandainya mengikuti pendapat yang kedua ini, langit itu ada tiang. Kira-kira idealnya itu berapa tiang? Berapa tiang idealnya? Dengan beban sedemikian berat. Ya. Ustaz, langit apa berat? Subhanallah. Nanti kita akan jelaskan, langit itu ada isinya. Bukan cuma langit saja. Nanti kita akan ada planet, ada galaksi, ada matahari, ada bintang, ada komet. Itu berapa beratnya itu? Kira-kira idealnya dengan beban seberat itu berapa tiang? Yang digunakan untuk menyangga langit yang sedemikian tebalnya. Itu pun tidak bisa kita lihat. Bukan hanya tidak bisa kita lihat, bahkan kita gini-ginikan itu tidak ada. Maka mau pakai pendapat yang pertama atau pendapat yang kedua? Pendapat yang pertama mengatakan sama sekali tidak ada tiangnya. Pendapat yang kedua mengatakan ada tiangnya tapi tidak kelihatan. Mau pakai pendapat pertama atau pendapat yang kedua? Tetap menunjukkan betapa ajaibnya penciptaan langit ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan langit seperti yang tadi saya katakan, itu bukan sekedar langit. tapi langit beserta dengan isinya. Sehingga dalam sebuah ayat, yaitu dalam surat Qaf ayat 6. Surat apa? Qaf ayat 6. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bagaimana langit ini bukan segera langit tapi ada isinya. Allah berfirman, "Afalam yanzuru ilas samai fawqahum?" Tidakkah mereka memperhatikan langit di atas mereka? Di atas kita manusia kan ada langit. Tidakkah mereka memperhatikan langit yang ada di atas mereka? Kaifa banainaha? Bagaimana cara kami membangunnya? Wa zayyannaha? Dan bagaimana kami menghiasi langit tersebut? Jadi langit ini ada hiasannya. Hiasannya adalah benda-benda yang ada di dalamnya. Dan benda-benda yang ada dalam langit itu banyak sekali dan sangat macam-macam. Selama ini yang kita tahu kan, oh paling bintang. Apalagi? Planet, meteor, komet. Apa mana nih? Ya. Galaksi. Ya. Dan ternyata isi dari langit ini luar biasa banyaknya. Kita ini bumi, kita ini tinggal di mana? Di bumi. Bumi kita ada matahari, ada apa lagi? Ada bulan, ada bintang-bintang yang kita lihat. Kita ini berada dalam satu sistem namanya galaksi. Galaksi apa? Katanya namanya galaksi Bima Sakti. Padahal galaksi sistem, ya sistem yang memiliki gaya gravitasi. Gaya gravitasi sendiri ini di alam semesta ini bukan cuma satu galaksi. Kita pikir ini cuma satu galaksi, tidak. Dalam alam semesta ini, kata para astronom itu memiliki 100 miliar galaksi. Salah satunya galaksi yang kita tinggali. Dan galaksi tadi, sistem tadi yang punya gaya gravitasi sendiri itu memiliki anggota. Di dalam galaksi itu ada anggota, kayak kita di bumi ini kita punya anggota, ada bintang, ada apa namanya, ada matahari, ada bulan. Masing-masing galaksi itu punya anggota sendiri-sendiri, punya bintang sendiri, punya planet sendiri. Dan galaksi ada yang besar, ada yang kecil. Dan galaksi yang kecil diisi kira-kira oleh 10 juta bintang. Satu galaksi kecil. Kalau yang besar berapa, Ustaz? Kalau galaksi yang besar itu diisi oleh 1 triliun bintang dan 3 miliar planet. Itu satu galaksi. Padahal di alam semesta ini ada 100 miliar galaksi. Itu yang ketahuan. Itu yang diketahui oleh ilmu manusia yang sangat terbatas. Bagaimana dengan yang tidak diketahui oleh manusia? Ini semua ada di dalam alam semesta, ada di dalam langit-langit yang ada dalam langit yang Allah ciptakan. Sehingga secanggih apapun ilmu manusia tidak akan bisa untuk meliputi seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan di langit itu bukan sekedar makhluk yang Allah ciptakan tanpa ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Gak seperti sebagian orang yang bikin, gue ngapa ya, sekedar gue apa, gue kesibukan. Sunallahilladzi atqana kullasyai. Ciptaan Allah yang maha sempurna. Maka wajar seandainya kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit ini sebagai saqfan mahfuzha, sebagai atap yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Atap yang berfungsi, yang bermanfaat untuk manusia yang tinggal di muka bumi ini. Bukan sekedar atap saja. Kayak kita misalnya sekarang, atap yang ada di atas bangunan yang sekarang sedang kita duduk di dalamnya ini, fungsinya satu, kalau hujan kita tidak kehujanan. Yang kedua, kalau panas kita tidak kepanasan. Ada fungsi yang lain. Kalau ada angin kita agak terlindung. Ada fungsi yang lain. Apakah ini bisa mengeluarkan hawa hangat? Apakah bisa menurunkan hujan? Bisa usah nek bocor. Itu bukan menurunkan hujan. Tapi langit yang Allah bikin di atas kita ini memiliki fungsi yang sangat banyak dan dibutuhkan oleh kita. Jangan heran ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Seandainya penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa, niscaya kami bukakan untuk mereka berkah dari langit dan dari bumi. Berkah dari langit dan dari bumi. Ini Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat 96. Allah sediakan keberkahan dari langit untuk kita. Allah sediakan keberkahan dari bumi untuk kita. Syaratnya apa tadi? Amanu wattaqaw. Mau beriman dan mau bertakwa. Negeri kita kan Masya Allah. Masya Allah apanya? Masya Allah apanya? Masya Allah kaya. Tapi orang miskin di negeri kita sama orang kaya, banyak yang mana? Banyak yang mana? Banyak yang miskin. Orang dahulu mengatakan tongkat kayu jadi tanaman. Terus apa lagi? Orang bilang tanah kita tanah surga. Terus? Kelalen aku sebuah banget. Ya, orang bilang tanah kita tanah surga. Ya begitulah. Ya. Subhanallah, kita itu kaya luar biasa. Akan tetapi kenapa keberkahan yang ada di dalam tanah kita ini dinikmati hanya oleh segelintir orang, atau bahkan dirampok oleh orang-orang penjajah yang menjajah negeri kita ini? Salah satu penyebabnya adalah karena banyak di antara kita belum merealisasikan syarat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw. Seandainya penduduk negeri itu mau beriman dan mau bertakwa, la fatahna alaihim, kami yang akan bukakan untuk mereka barakatin minas sama'i, keberkahan dari langit, wal ardi, dan dari bumi. Keberkahan dari langit banyak sekali. Hujan yang turun saat dibutuhkan dan sesuai dengan kebutuhan. Hujan yang Allah turunkan dari langit kan bisa sesuai dengan kebutuhan, bisa melebihi kebutuhan kita. Ketika melebihi kebutuhan kita, banjir. Yang seharusnya hujan itu bisa menumbuhkan tetumbuhan, padinya bisa subur, malah bikin gagal panen. Karena apa? Ya karena tingkah pola manusia. Bumi yang seharusnya bisa menumbuhkan tetumbuhan yang bisa kita nikmati, bisa mengeluarkan air yang bisa kita nikmati, karena tidak beriman, bertakwa, yang keluar malah gas lapindo. Satu wilayah tenggelam semuanya dengan lumpur yang tidak ada hentinya. Itu yang gede-gede. Yang kecil-kecil dikeluarkan oleh Allah dari bumi, tikus. Apa tikus itu tidak ada yang punya? Apa tikus itu bergerak begitu saja tanpa ada yang memerintahkannya? Kenapa tikus menyerang sawah yang A, yang B tidak diserang? Kalau bukan karena ada yang mengatur tikus-tikus tersebut, siapa yang mengaturnya kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Sehingga ketika bolak-balik ada musibah dari langit, ada musibah dari bumi, ada musibah, bukan hanya tikus, ada gempa, ada tanah longsor, ada lumpur yang keluar dari dalam bumi, dari langit ada hujan yang berlebihan yang kita merasakan akibatnya berupa banjir dan seterusnya, laut pun juga ikut bergejolak sehingga terjadi tsunami. Berbagai macam kejadian-kejadian ini seharusnya membuat kita menjadi berpikir, kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjanjikan keberkahan dari langit dan dari bumi, kok malah kita merasakan hal-hal yang tidak enak dari langit dan bumi? Kembalinya kepada walau anna ahlal qura amanu wattaqu, beriman dan bertakwa. Allah akan turunkan hujan sesuai dengan kebutuhan kita. Itu berkah dari langit. Makanya ketika turun hujan, apa doanya? Allahumma sayyiban nafi'an. Jadi ketika hujan, jangan baca doa itu atau enggak? Malam kemusukan. Kayak gitu? Atau tadi bacanya Allahumma sayyiban nafi'an? Jadi ngamlong. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat. Itu doanya. Sehingga yang turun dari langit betul-betul jadi berkah buat kita. Bukan hanya hujan yang ada di langit yang bisa kita manfaatkan. Matahari yang ada di langit bisa kita manfaatkan. Allah Subhanahu wa taala bikin matahari memiliki jarak yang ideal dengan bumi supaya bisa kita manfaatkan. Kalau turun sedikit kebakar kita, jauh sedikit beku kita. Allah Subhanahu wa taala bikin matahari yang aslinya 12 juta derajat Celcius. Jangan kira-kira merasa kesumukan itu ketika berapa derajat Celcius? Pinter, 40 itu sudah panas. Kami itu ketika kuliah di mana? Di Madinah. Sudah masuk musim panas, pray figur, nggak kuat. Ya. Bisa sampai 50, ya. Bisa lebih dari itu. Akhirnya dipulangin semua. Bahkan perusahaan-perusahaan kadang-kadang diliburkan. Nggak kuat sudah tubuh manusia. Itu padahal cuma berapa? 50 derajat Celcius. Sedangkan matahari pusatnya, intinya matahari kan, matahari itu ada intinya, ada pinggir-pinggirannya. Kalau pinggirannya sekitar 6000 derajat Celcius. Ya, kira-kira 6000. 6000 saya sudah bikin. Ini pusatnya 12 juta derajat Celcius. Itu matahari kalau didikit, didekatkan dikit lagi, diturunkan sama Allah sedikit lagi ke muka bumi, sudah kosong kita. Sama Allah Subhanahu wa taala dibikin jarak ideal segitu sudah. Kalaupun akan berputar ya sudah segitu saja. Kecuali nanti saat terjadi hari kiamat, itu lain masalah nanti. Sekarang ketika belum ada, belum terjadi hari kiamat, matahari dibikin diatur oleh Allah segitu. Dan matahari nurut. Orang kayak menungsa. Matahari yang punya sedemikian dahsyat energi saja nurut sama Allah Subhanahu wa taala. Iki menungsa nembe punya energi dikit saja sudah mulai sombong, mulai angkuh. Matahari yang ada di langit ini, salah satu benda langit, kita bisa rasakan manfaatnya. Bukan hanya masalah cahaya saja. Sebagian orang mengira matahari itu manfaatnya cuma hanya cahayanya saja. Tidak. Salah satu manfaat terbesar yang bisa kita manfaatkan dari matahari, cahaya. Itu betul. Bahkan malam hari pun kita bisa manfaatkan cahayanya. Apa itu? Energi tenaga surya. Sering di beberapa daerah kita melihat ada lampu yang dikasih panel kan ya, dikasih panel ya untuk menyerap matahari di siang hari energinya, kemudian malam harinya untuk penerangan lampu tersebut, sehingga nggak perlu kabel-kabel lagi, cukup dengan panel tersebut. Tapi anehnya malam-malam tetap mati, panelnya sih dicolong. Wong Indonesia, wong Indonesia. Astagfirullah. Aduh, mudah-mudahan Allah beri hidayah. Bukan hanya energi, bukan hanya cahayanya saja, termasuk juga apa yang ada, cahaya matahari yang bisa membantu tumbuhan untuk bisa melakukan fotosintesis. Yeah. Sehingga kita perhatikan antara tetumbuhan yang terkena full matahari dengan tetumbuhan yang terkena matahari separuh saja. Kadang-kadang kan kita punya tanaman nih ya, punya tanaman di samping bangunan, terkena matahari cuma di pagi hari. Nanti kalau sudah siang sore kesana gak bisa karena ketutup apa? Bayangan dari bangunan. Antara tetumbuhan yang full terkena sinar matahari seperti yang ada di sawah dengan tanaman yang terkena cuma separuh sinar matahari, berbeda pertumbuhannya? Berbeda. Kami di pondok lagi coba bikin hidroponik ya, hidroponik kita bikin semacam emplek-emplek siapa? Atap ya, atap dari seng, apa namanya, seng fiber itu yang kena matahari sedikit tumbuhnya biasa, yang terkena full tumbuhnya luar biasa. Dan masih banyak hikmah yang lainnya yang ada dari matahari, yang ini semua adalah bagian dari keajaiban ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada pertemuan berikutnya insyaallah kita akan berpindah ke makhluk Allah yang lainnya yang tidak kalah menakjubkan. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala bolanya. Kita tutup dengan membaca